إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Ar-Rahman dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala pada ayat yang ke-26 dan seterusnya, kullu man 'alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu fana. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dan yang abadi adalah wajah Rabbmu yang maha mulia. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kenikmatan Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan siapa saja yang ada di langit-langit dan bumi. Akan meminta pertanggungjawaban atas mereka. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah pada urusannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Berkata Al-Imam Nukasir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna jami'a ahli al-ardi sayadhabuna wa yamutuna ajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya seluruh penduduk bumi itu akan sirna, akan mati seluruhnya. Wa kadzalika ahlus samawati, demikian pula penduduk-penduduk langit seluruhnya akan sirna dan mati. Illa man syaa Allahu, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa la yabqa ahadun siwa wajhil karim. Dan tidaklah ada yang abadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Fa inna rabba ta'ala wa taqaddasa la yamutu bal huwa al-hayyul ladzi la yamutu abada. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha suci itu tidak akan pernah mati. Dialah Allah yang maha hidup yang tidak ada kematian sama sekali. Qala Qatadah, anba'a bima khalaqa thumma anba'a anna dhalika kullahu fani. Allah subhanahu wa ta'ala dalam awal-awal surat Ar-Rahman memberitakan seluruh apa yang Allah ciptakan. Kemudian Allah beritakan bahwasanya apa yang Allah ciptakan tersebut fana, akan sirna, akan hilang, akan mati. Wa fi du'ail ma'thuri, dan di dalam doa yang diriwayatkan, ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha hidup, wahai maha yang telah menegakkan segala sesuatu, wahai zat yang memperincip penciptaan langit-langit dan bumi, wahai Allah yang maha memiliki ketinggian dan kemuliaan, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau, birahmatika nastaghits, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Aslih lana sya'nana kullahu, perbaikilah urusan-urusan kami seluruhnya. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin, jangan engkau serahkan diri kami kepada diri-diri kami walaupun sekejap mata. Wala ila ahadin min khalqik, jangan pula engkau serahkan diri kami kepada seorang dari kalangan makhlukmu. Wa qala Syi'bi, berkata Syi'bi, idza qara'ta kullu man 'alayha fan fala taskut hatta taqra'a wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Amir Syi'bi, apabila engkau membaca ayat yang ke-26, kullu man 'alayha fan, itu jangan diam sampai engkau membaca ayat berikutnya 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang di atas muka bumi itu fana. Maka jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang abadi adalah wajah Rabbmu yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan mengenai dirinya dengan kalimat wajhu rabbik, dan Allah maha mulia, dan yang paling mulia dari sebuah zat adalah wajah. Sehingga Allah sebutkan yang paling mulia dari zatnya yang maha mulia, untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah yang benar-benar maha mulia. Dan ta'bir menggunakan wajah itu tentunya ya terbawa seluruh zatnya. Ya. Seperti bahasa Indonesia juga sama. Ya, ketika si fulan tidak kelihatan wajahnya, maksudnya kan tidak kelihatan orangnya. Saya tidak melihat walaupun batang hidungnya. Kan maksudnya bukan ujung hidungnya yang dilihat, maksudnya adalah utuh daripada dirinya. Nah, itu adalah ungkapan, ya. Ta'bir. Ungkapan-ungkapan kalimat. Ya, ketika disebut wajah, ya, karena disebut yang paling mulia dari zat tersebut. Ya. Karena yang paling mulia dari sebuah zat adalah wajah. Ya. Wa hadhihi al-ayah ka qawlihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad na'ata ta'ala wajhul karim fi hadhihi al-ayah bi annahu dzul jalali wal ikram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sifati wajahnya yang maha mulia bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dzul jalali wal ikram. Ai huwa ahlun ay yujalla fala yu'sa. Maksud dzul jalali wal ikram adalah dialah Allah yang berhak untuk dimuliakan dengan tidak dimaksiati. Wal ikram ay yuta'a, hendaknya Allah ditaati, fala yukhalaf, jangan diselisihi. Itu maksud daripada dzul jalali wal ikram. Yang kalau mau kita artikan jalal, ikram juga mulia artinya. Tetapi makna dzul jalal huwa ahlun ay yujalla fala yu'sa. Dialah Allah yang maha mulia, dengan kemuliaannya tidak pantas untuk dimaksiati. Dzul ikram, ya, dengan kemuliaannya Allah itu ditaati, jangan diselisihi. Ya, Ini makna dzul jalali wal ikram. Huwa ahlun ayyujalla fala yu'sa wa ayyuta'a fala yukhalif. Yaitu dialah Allah yang berhak untuk dimuliakan sehingga jangan dimaksiati. Dialah Allah yang berhak untuk ditaati, jangan diselisihi perintah-perintahnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu untuk bersama dengan orang-orang yang berdoa menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan di siang, di sore hari, mengharapkan wajahnya. Yaitu sabarkanlah kita bersama dengan orang-orang yang ahlus shalah, ahlul kiblah. Sabarkanlah kita sholat bersama mereka, sholat subuh bersama mereka, sholat berjamaah, sholat duhur bersama mereka, asar bersama mereka, maghrib, isya bersama mereka. Sabarkanlah. Ya, sabarkanlah diri kita bersama mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang baik di dunia ini, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan ya dari perkara-perkara yang membuat kita tidak suka, ya, jangan sampai kekurangan tersebut membuat kita kehilangan perkara yang lebih besar, yaitu berkumpul bersama dengan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan kita bisa berkumpul di masjid, beribadah, itu kenikmatan. Jangan sampai hilang kenikmatan tersebut. Itu kenikmatan yang patut disyukuri, harus dijaga. Disyukuri dan dijaga. Dengan apa? Dengan sabar. Ya, jangan sampai terucap saya enggak mau sholat di An-Nur lagi. Kenapa? Ada fulan. Loh, kenapa? Berarti sholat di An-Nur itu karena ada atau tidak adanya fulan. Jangan begitu. Mau ada fulan, mau tidak ada fulan, sholat, sholat. Biasanya di An-Nur ya, sholat di An-Nur. Kan begitu. Ya. Jangan kemudian saya tidak mau ke An-Nur lagi, saya mau ke masjid yang lain. Memang tidak masalah. Tetapi jangan dikatakan tidak mau ke masjid itu lagi, karena ini rumah Allah. Sebagaimana yang lain pun rumah Allah. Ya. Maka jangan mengharamkan atas diri kita satu rumah Allah, kemudian memilih rumah Allah yang lain. Semua rumah Allah adalah harus kita muliakan. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ketidaksenangan pribadi kita terhadap satu dua orang yang berada di saf salat membuat kita tidak mau bersaf di masjid tersebut. Yang rugi kita. Jangan begitu. Ya. Di sini dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita wasbir, sabarkanlah dirimu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan wajahmu dari mereka, dari orang-orang yang senang di masjid, taat beribadah di masjid. Jangan palingkan wajahmu dari mereka hanya menginginkan sedikit dari perkara dunia. Perkara pribadi. Ya, kelas masalah pribadi, oh saya enggak mau sholat di situ lagi. Ya. Rugi seperti itu. Ya, kalau memang tidak suka secara pribadi orangnya, jangan bawa-bawa masjid yang tempat ibadahnya dia. Ya, karena masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid ini semuanya milik Allah. Bukan milik saya, bukan milik antum, bukan milik manusia siapapun, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang ada orang-orang yang diamanahi untuk memakmurkan, untuk mengurusi masjid ini. Tapi kepemilikan lillah, lillah subhanahu wa ta'ala. Maka sabarkan kita bersama dengan orang-orang yang terbukti lima waktu di masjid. Sabar dengan mereka. Kalau ada akhlak-akhlak yang tidak suka dari mereka, sabar. Karena manusia punya kekurangan sebagaimana kita punya kekurangan. Ya. Maka sabar. Sabarkanlah diri kita bersama dengan orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah siang dan malam. Maksud bil ghadati wal ashi adalah sholat lima waktu. Sholat di separuh daripada hari, yaitu subuh dan duhur. Kemudian separuh daripada hari berikutnya, itu asar, maghrib dan isya. Itu ashi adalah asar, maghrib dan isya. Ghadat, subuh dan duhur. Maka sabarkanlah kita ya beribadah bersama dengan mereka. Sabar, jangan berpaling. sesungguhnya yang berpaling ya dari orang-orang yang taat, ya dia merugi. Yang rugi adalah dirinya. Kaqaulihi ikhbaran 'anil mutasaddiqin, sebagaimana Allah kabarkan pula mengenai orang yang bersedekah, ya, yang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian itu karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini disebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala karena ya bagian daripada zat yang paling mulia adalah wajah. Ya, itu demikian saja. Dan jangan dirinci-rinci lagi. Kalau ada wajah, ada tangan, ada kaki berarti mujassimah ini, wah. Ini yang bikin akhirnya kita mumet karena la tafakkaru fil khaliq. Jangan kalian terlalu dalam memikirkan zatnya Allah. Ya, jangan terlalu dalam. Wa tafakkaru fil makhluq, berpikirlah tentang makhluk saja. Jangan terlalu dalam memikirkan zatnya Allah. Cukup kita imani saja apa yang datang dari Al-Quran, dari hadis, imani saja, selesai. Ya, tidak usah terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam, ya, berdalam-dalam perkara yang tidak perlu dalam, itu adalah membuang-buang waktu dan membuat bingung. Sebuah contoh, setiap orang yang berada di sini pasti mengatakan ini adalah air. Benar apa tidak? Tapi kalau kita tanya, apa definisi air? Dari mana antum tahu ini adalah air? Mana buktinya? Mana? Ya bingung kitanya. Akhirnya apa? Gak manfaat. Sebuah pembicaraan yang tidak manfaat. Wong namanya air ya air. Gak usah dikasih definisi ya air. Ya. Kan seperti itu. Sama ya. Allah itu sangat jelas. Ketika Allah sebutkan ya segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya, sudah kita imani saja. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran, sebagaimana Rasulullah khabarkan dalam hadis. Maknanya ya maknanya seperti itu. Kaifiyahnya jangan disamakan dengan makhluk. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan terlalu banyak untuk membahas tentang zat-zat Allah, apa-apa yang tidak pernah dibahas oleh ya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Itu hanya akan membuang waktu, ya, akan membuang waktu dan akan mengacaukan pikiran. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas, Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Azamati wal Kibriya. Makna Dzul Jalali wal Ikram adalah Dzul Azamati wal Kibriya, yang memiliki keagungan dan kebesaran. Ya, yang Al-Jalal keagungan, Al-Ikram kebesaran. Dialah Allah yang Maha memiliki keagungan dan kebesaran. Agung dan besar sebenarnya kan hampir sama. Ya, tetapi ketika digabungkan berarti ada kekhususan. Ya, ada kekhususan, keagungan zat dan kebesaran sifat, atau bisa kebalikan, keagungan ya sifat dan maha besar zat. Itu seperti itu. Walama akhbara ta'ala an tasabi ahli al-ardi kullihim fil wafati. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala khabarkan mengenai bahwasanya penduduk bumi itu sama saja semuanya pasti akan mati, akan sirna, akan fana. Wa annahum sayasiruna ila daril akhirati, dan bahwasanya semuanya itu akan berujung kepada negeri akhirat. Fayuhkamu fihim dzul jalali wal ikram bihukmi, fayahkumu fihim dzul jalali wal ikram bihukmi. Kemudian Allah yang Maha Agung lagi Maha Besar akan memberikan hukum dengan adil. Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ingatkan kenikmatan mana dari Rabbmu yang kalian dustakan. Itu Allah SWT sudah ciptakan kita semuanya dengan sesempurna-sempurnanya dan semuanya pun mati semuanya, ya. Dan akan ditanya oleh Allah SWT pertanggungjawaban amal kita. Wa qawluhu ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap makhluk, jin dan manusia yang ada di langit dan bumi. Setiap hari dia Allah Subhanahu wa taala pada urusannya. Wa hadha ikhbarun an ghinahu amma siwahu. Atau makna daripada ayat ini, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi akan meminta kepada Allah, akan butuh kepada Allah. Sehingga ini khabar mengenai maha kayanya Allah dari selainnya. Waftiqaril khalaiqi ilaih, dan butuhnya seluruh makhluk hanya kepada Allah. Fi jami'il anati, pada seluruh urusan mereka. Wa annahum yas'alunahu bilisani halihim wa qalihim, dan sesungguhnya makhluk itu secara lisan atau secara perbuatan itu meminta kepada Allah. Ya, wa annahum kullu yaumin huwa fi sya'n, dan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya dalam urusannya. Artinya manusia secara langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, itu butuh dan senantiasa minta kepada Allah. Walaupun terkadang ada orang sombong dan ada orang yang salah dalam meminta. Allah berfirman, ya, innalladzina yastakbiruna ala ibadati sayadkhuluna jahannama madkhiri. Orang yang mereka sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang sebenarnya sangat butuh kepada Allah tapi sombong, tidak mau berdoa. Tapi ada juga orang-orang yang dia butuh kepada Allah tetapi doanya salah, doanya kepada selain Allah. Doanya kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon, kepada sosok-sosok jin, kepada yang dikeramatkan. Ya, walaupun ketika ditanya mereka akan menjawab, mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasan mereka dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Orang yang mereka menyembah, berdoa kepada selain Allah, ketika ditanya pasti jawabannya demikian, kami tidak beribadah kepada mereka, kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah supaya doa kami diterima, perlu perantara, kan demikian. Itu adalah ucapan orang-orang musyrikin dari awal sampai akhir. Wa qala al-A'mash an Mujahid an Ubayd ibn Umair, kullu yawmin huwa fi sya'n, qala min sya'nihi ay yujiba da'iyan aw yu'ti sa'ilan aw yafuku 'aniyan aw yashfi saqiman. Di antara sya'nu, di antara urusan Allah setiap harinya adalah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, memberi kepada orang-orang yang meminta, atau memecahkan masalah orang-orang yang sedang dalam permasalahan, atau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu setiap hari. Huwa fi sya'n. Qala Ibnu Abi Najih al-Mujahid, qala, beliau mengatakan, kullu yaumin huwa yajibu da'iyan wa yakshifu karaba wa yajibu muttarra wa yaghfiru dzanba. Setiap hari Allah mengabulkan orang yang berdoa, menyingkap kesusahan orang yang susah, menjawab seruan orang-orang yang sedang terpepet, sedang susah payah, wa yaghfiru dzanba, dan setiap hari Allah mengampuni dosa-dosa. Qala Qatadah berkata, Qatadah, la yastaghni anhu ahlus samawati wal ardi yuhyi hayyan wa yumitu maitan. Tidak ada satu pun dari penduduk langit dan bumi yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Dialah Allah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup. Dialah Allah yang mematikan seluruh yang mati. Wa yurabbi sahiran, dialah Allah yang mengurusi perkara-perkara yang kecil. Wa yafuku asiran, yang membebaskan orang-orang dalam belenggu. Wa huwa muntaha hajati salihin wa sarihihim wa muntaha syakwahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala ujung daripada hajatnya orang saleh, itu dipanjatkan kepadanya, dan seruan-seruan orang-orang saleh dan keluhan-keluhan orang saleh itu dipanjatkan kepadanya. Sebagaimana perkataan Nabi Ayyub, innama ashku basi wa huzni ilallah, hanyalah aku keluhkan kesedihanku, kepayahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Abu Yaman al-Himsi qala haddatsana Jarir ibn Utsman an Suwayd bin Jablah huwa al-Fazzari qala inna rabbakum kulla yawmin huwa fi sya'n fayatiqu riqaban wa yu'ti rigaban wa yaqhamu 'iqaban. Sesungguhnya Rabb kalian setiap hari dalam urusannya, yaitu membebaskan hamba-hamba, memberikan orang-orang yang berharap, dan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari haddatsani Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Amr Al-Ghazi qala haddatsani Ibrahim Ibnu Muhammad Ibni Yusuf Al-Firyabi قال حدثني عمر ابن بكر السكسكي قال حدثنا الحارث بن عبده ابن الرباء الغساني عن أبيه عن منيب ابن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, kullu yawmin huwa fi sya'n. Qulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wa madzaka sya'nu, apa urusan itu? Setiap hari Allah pada urusannya, apa urusan itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ay yaghfira dhanban, setiap hari Allah mengampuni dosa-dosa. Wa yufriju karaba, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang kesulitan. Wa yarfa'u qauman wa yadha'u akharin, setiap hari juga Allah akan mengangkat derajat sebagian manusia dan pula akan menjatuhkan derajat sebagian manusia. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abi qala haddatsana Hisham ibn Ammar wa Sulaiman ibn Ahmad al-Wasiti qala حدثنا الوزير ابن الصبيح الثقفي أبو الروع الدمشقي والسياق لهشام قال سمعت يونس ابن ميصارة ابن حليس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu yawmin huwa fi sya'n, قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. Di antara urusan Allah, setiap hari Allah mengampuni dosa-dosa. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang kesulitan. ويرفع قوما, Allah lah yang mengangkat derajat dan menjatuhkan derajat sebagian yang lainnya. Itulah setiap hari. Setiap hari Allah mengampuni, setiap hari Allah memberikan jalan keluar, setiap hari ada orang yang lagi di atas, ada orang yang lagi di bawah. Ada yang ekonominya di atas, ada yang di bawah. Ada yang kedudukannya di atas, ada yang di bawah. Ada yang kehormatannya lagi di atas, ada yang di bawah. Ya, semua itu adalah takdir Allah, semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya yang mengampuni dosa adalah Allah, maka jangan kita putus asa dari beristighfar kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, lau anna dzunubakum 'alanas samaa wal ard, kalaulah dosa kalian itu memenuhi langit dan bumi, Allah akan mendatangi sepenuh langit dan bumi maghfirah, ampunan. Sebesar apapun dosa, kalau kita mau bertobat, mau beristighfar, Allah akan datangkan ampunan. Allah akan terima taubat. Ya. Sehingga sombong ketika orang-orang yang tidak mau beristighfar, tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari Allah itu memberikan jalan keluar. Sehingga termasuk dosa besar, inna min akbaril kabair ar-raun al-ya'su min ruhillah. Termasuk dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Karena setiap hari Allah itu memberikan rahmat, memberikan jalan keluar. Hanya saja terkadang manusia menutup diri dari jalan keluar tersebut. Ya. Menutup diri dengan apa? Saya enggak mau yang itu, harus yang ini. Ya. Sekarang demikian, padahal Allah berikan jalan keluar sangat banyak, tapi kita menutup diri. Saya enggak mau yang itu, penginnya yang ini saja. Padahal yang ini Allah belum bukakan. Akhirnya berat bagi dia. Ya. Allah sudah bukakan pintu rizki, penginnya bukan yang itu, penginnya yang ini saja. Akhirnya berat bagi dia. Yang jelas terbuka, dia tolak. Yang masih belum buka, dia mengharapkan. Akhirnya berat bagi dia. Ya. Demikian pula Allah meninggikan derajat. Allah juga yang merendahkan derajat orang. Maksudnya merendahkan, terkadang Allah meninggikan ekonomi orang, terkadang menyempitkan, terkadang ada orang yang diberi kedudukan, terkadang ada orang yang tidak dapat kedudukan. Dan demikianlah kehidupan manusia. Ya. Kadang ada di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Ya, hendaknya kita bersabar dan yakin itu dari Allah sebuah ujian. Yang penting kita ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawahu Ibnu Asakir min turukin muta'addidatin an Hisham bin Ammar, dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan riwayat yang sangat banyak dari Hisham bin Ammar, thumma saqa min hadits Abi Hammam al-Walid bin Syuja' an Wazir bin Sudayh قال ودلنا عليه الوالد المسلم المطرف عن الشعب عن أبي درداء عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال ya, kemudian disebutkan hadisnya dan yang lebih sahih riwayat yang pertama, yakni sanad yang pertama. Dan kata Imam Bukhari waqad kata Imam Imam Ibnu Katsir waqad ruwiya mauqufan kama 'allaqahu al-Bukhari bi sighatil jazmi wa ja'alahu min kalami Abi Darda. Dan hadis di atas juga diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak, artinya tidak disebutkan sanadnya oleh Bukhari, tapi dengan kalimat jazm, yaitu qala, ya, qala. Faja'alahu min kalami Abi Darda, dan kemudian dijadikan ucapan tadi adalah ucapannya Abi Darda. Ya, jadi kalau riwayat muallak Bukhari dengan sihah jazm itu sihahnya itu kalimat aktif, bukan kalimat pasif, ya. Kalau qila itu kalimat pasif, kalau ini menggunakan kalimat aktif, qala Abu Darda. Ya. Walaupun tidak disampaikan sanadnya, tapi itu ada di Sahih Bukhari, itu pasti sahih. Tapi kenapa tidak ada sanadnya? Karena sanad yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kriteria Bukhari. Maka sanadnya dihapus, tapi beliau sahihkan sanadnya tidak sesuai standar kitab Sahih Bukhari, tapi sahih menurut beliau. Ya, masih di bawah standar Sahih Bukhari. Ya. Nah, kenapa ditaruh di situ? Katanya tidak standar Sahih Bukhari. Ya, satu sahih, yang kedua biasanya Bukhari menjadikannya sebagai judul atau sebagai keterangan. Ya. Itu adalah riwayat-riwayat muallak namanya. Muallak itu riwayat yang disampaikan oleh musannifnya tanpa menyebutkan sanadnya. Ya, khusus muallaknya Bukhari dengan sihah jazm, dengan kalimat positif menunjukkan beliau mensahihkan riwayat tadi. Maka setidaknya penafsiran tadi itu adalah sahih jelas dari sahabat Abi Darda. Ya. Wallahu a'lam. Qala al-Bazzar haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn al-Harith qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Baylamani an abihi an ibn Umar an nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu yawmin huwa fi sya'n qala yaghfiru dhanban wa yakshifu karba. Dialah Allah setiap hari yang mengampuni dosa-dosa dan menyingkap seluruh kesulitan-kesulitan. Suma qala Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya membawakan riwayat pula, haddatsana Abu Kurayb qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Abi Hamzah Ats-Tsumali an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan innallaha khalaqa lawhan mahfuzan min dhurratin baydha'a dafatahu yaqutatu hamra'a. Sesungguhnya Allah menciptakan Lauhul Mahfuz. Menciptakan Lauhul Mahfuz, lembaran yang terjaga di atas langit sana, dari permata putih yang sisi-sisinya adalah batu yakut yang berwarna kemerahan. Qalamuhu nur, penanya adalah cahaya, wa kitabuhu nur, dan juga hasil tulisannya juga cahaya, wa arduhu ma bainas samai wal ard, dan lebar daripada satu lembaran lauhul mahfuz itu antara langit dan bumi. Yunzaru fihi kulla yawmin 360 nadratan, setiap hari lembaran-lembaran lauhul mahfuz tersebut dilihat setiap harinya itu ada 360 kali. Ya. Yakhluqu fi kulli nadratin, di mana Allah ketika melihat di lauhul mahfuz tadi sehari ada 360 kali, setiap satu kali melihat, satu kali pandangan, itu Allah menciptakan makhluk yang baru. Wa yuhyi wa yumit, setiap satu kali pandangan tadi Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha. Allah juga yang mengangkat derajat sebagian, yang menurunkan derajat sebagian, dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya, demikian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, huwa fi sya'n, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat pada Lauhul Mahfuz setiap harinya 360 kali. Untuk apa? Ya, untuk menciptakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kan tinggal kun fayakun selesai, ya, Allah mampu seperti itu. Tetapi kenapa ketika Allah ciptakan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala catat dulu di Lauhul Mahfuz? Ya, sebelum langit dan bumi terciptakan sudah dicatat dulu. Ya, bahkan di setiap tahunnya juga ada pencatatan takdir, bahkan ketika di rahim ibu kita juga dicatatkan takdir, bahkan setiap hari juga ada laporan takdir dan seterusnya. Kenapa? Itu sebagai hujjah bagi kita. Allah kalau berkehendak ingin ciptakan sekali ucap kun fayakun bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala termasuk sunnatullah itu teratur dalam ciptaannya. Sehingga Allah sebelum menciptakan jauh, jauh sebelumnya Allah catat. Kenapa dicatat? Untuk menunjukkan Allah itu maha tahu. Allah maha berilmu. Allah maha hikmah pada seluruh ciptaannya. Ya. Nah, itulah keteraturan, ya, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31. Sanadzuruhu lakum ayyuhas saqalan. Kami telah selesai bagi kalian wahai dua kelompok makhluk, jin dan manusia. Yaitu takdirnya sudah selesai. Ya, dari terciptakan sampai mati, sampai nanti setelah mati mau kemana, itu semuanya sudah selesai. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka kenikmatan Rabbu yang mana yang kalian dustakan? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, kalaulah kalian mampu untuk menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, silakan kalau kalian mampu, tembuslah. Wala tanfuduna illa bisultan, la tanfuduna illa bisultan, tidak ada yang bisa menembus, ya, ujung-ujung langit dan bumi kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Rabbi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, dengan kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Yursalu alaikum ashwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran, di mana telah diutus atas kalian berdua syuwadun min nar. Syuwadun min nar itu api, ya, syuwadun min nar itu api. Wa nuhasun itu diartikan adalah asap, ya. Fala tantasiran, sehingga kalian tidak bisa tertolong lagi, yaitu akan diancamkan atas kalian api neraka dan asapnya, siapa yang masuk di dalamnya tidak akan tertolong. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dengan kenikmatan Rabbu yang mana yang kalian dustakan. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala sanafruhu lakum ayyuhas saqalan qala wa'idun min Allah ta'ala lil ibad. Ayat ini adalah ancaman dari Allah terhadap para hamba. Walaysa billahi syughlun wa huwa farihun. Tidak ada yang menyibukkan Allah dan tidak ada istilah waktu kosong bagi Allah atau nganggur, tidak ada. Huwa fi sya'n. Allah pada urusannya. Dan tidak ada perkara yang menyibukkannya. Menyibukkannya itu artinya melalaikan dari berbuat sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk berbuat sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk melaksanakan ancaman-ancamannya. Tidak ada ya sesuatu yang bisa memalingkan Allah subhanahu wa ta'ala dari melaksanakan ancamannya. Qala dhahak hadha wa'id. Ini adalah ancaman. Wa qala Qatada, kata Qatada dalam menafsirkan ayat ini, qaddana min Allah tarahum li khalqih. Yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan telah selesai dari penciptaannya. Yaitu kita sudah diciptakan. Ketika nanti pada hari kiamat sudah selesai semua penciptaan. Tinggal hari pertanggungjawaban. Ketika pada hari kiamat sudah selesai, enggak ada penciptaan, semuanya itu adalah pertanggungjawaban. Sanafruhu lakum, kata Ibn Jurayj, ay sanaqdhi lakum, kami akan memberikan keputusan atas kalian. Kami akan meminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan kalian. Wa qala al-Bukhari, dan kata Bukhari, sanuhasibukum la yushghiluhu syai'un an syai'in, yaitu kami akan menghisab kalian. Di mana kami itu tidak ada yang bisa menyibukkan kami. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk melakukan sebuah perbuatan. Wa huwa ma'ruf min kalamin Arab. Ini ucapan orang Arab seperti itu. Ya, jadi ucapan orang Arab sanafruhu lakum, kita sudah selesai. Artinya kita sudah selesai itu adalah tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk mengadili kalian. Istilahnya perkaranya sudah jelas, gamblang. Ya. Istilahnya kalau di pengadilan dunia itu sudah ada yang lapor, sudah ada bukti, ya. Sudah ada apa lagi? Semacam-macam lah pokoknya. Sehingga enggak bisa dibatalkan, tetap harus disidangkan. Enggak ada istilah lobi-lobi di belakang, enggak ada. Sudah sampai ke pengadilan, maka tidak bisa dibatalkan, harus tetap diproses secara pengadilan. Itu secara bahasa itu sanafruhu lakum, sudah selesai urusan kalian itu, ya nggak bisa ditinjau ulang kembali, apa namanya ini, kalau orang masih proses belum pengadilan namanya apa namanya ini kalau bahasa hukum itu yuqal la utafirghanna laka wa ma bihi syughlun, yaitu sudah selesai urusanmu dan tidak ada yang bisa menghalangi ini. Wa yaqul, dikatakan pula, la akhidannaka ala hartika, yaitu la akhidannaka ala hartika, maksudnya adalah benar-benar kami akan mengambil seluruh urusanmu dan tidak ada yang bisa menghalangi ya tindakan ini. Ya, ini dalam perkara biasanya menghukum dan mengadili, karena ayat ini berbicara tentang itu. Wa fi hadis sur as-saqalan al-ins wal jin, dan juga dalam hadis tentang jin dan manusia, ya Allah ingatkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Suma qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi pada ayat yang ke-33, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu, jika kalian mampu untuk menembus ujung-ujung langit dan bumi, silakan kalau mampu. La tanfudhuna illa bi sultan, ya tidak ada yang mampu kecuali dengan kekuatan. Nah, ayat ini sebagian orang sekarang itu menjadikan dalil untuk kita melintasi antariksa, katanya begitu. Padahal tidak demikian. Justru ini adalah lafaz perintah yang dimaksud adalah larangan. Maksudnya apa? La tastati'un harban min amrillah wa qadari bal huwa muhitun bikum. Kalian itu tidak akan mampu lari dari perintah Allah, dari takdir Allah. Takdir dan perintah Allah itu melingkupi kalian. La taqdurun ala takhallus min hukmi. Kalian tidak akan bisa lari dari hukum Allah. Walanuhud an hukmihi fikum. Dan kalian tidak bisa lari dari pengadilan Allah. Aina madhahabtum uhita bikum. Dimanapun kalian pergi, di ujung dunia, ujung langit, tetap hukum Allah berlaku. Tetap pengadilan Allah akan diberlakukan pada kalian. Wahada fi maqamil hasyr. Dan ini adalah nanti ketika yaumul mahsyar. Jadi ayat ini adalah fangfulu, silahkan kalian pergi kemana saja yang kalian mampu. Maksudnya kalian tidak akan bisa lepas dari hukum Allah kemanapun kalian pergi. Ya. Al-malaikah muhaddaqa bil khalaik sab'a sufut min kulli janib fala yaqdiru ahadin 'ala dhihab. Setiap malaikat itu akan berjaga-jaga di setiap tujuh saf. Ya, setiap tujuh saf daripada makhluk. Jadi makhluk manusia itu nanti akan berbaris-baris. Akan berbaris-baris dan setiap makhluk itu nanti akan dijaga oleh malaikat-malaikat sehingga tidak akan ada yang mampu untuk lari ya dari barisan itu. Manusia nanti pada masyarakat dibariskan dengan rapi semuanya, dijaga oleh malaikat-malaikat dan tidak ada yang bisa lari dari penjagaan malaikat tadi. Semuanya akan menunggu pertanggungjawaban, pengadilan, hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian fadl dikumandangkan ada. Khonafidina azakumullah. Dan kita lanjutkan sedikit. Qauluhu illa bi sultan illa bi amrillah. Tidak ada yang bisa yang menembus langit dan bumi kecuali dengan sultan. Sultan yakni bi amrillah, dengan perintah Allah. Ini seperti firman Allah taala di dalam surah Al-Qiyamah. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Di mana manusia ketika itu akan mengatakan, ainal mafar, di mana jalan untuk lari? Kemana kita harus lari? Kalla la wazar. Tidak sekali-kali. Kalian tidak akan bisa lari kemanapun. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Karena semuanya akan menuju Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Yunus. Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dhillah. Dan orang-orang yang mereka berbuat jelek ketika di dunia, balasannya adalah kejelekan yang serupa. Watarhakuhum zillah, dan muka mereka itu seperti tertimpa aspal yang hitam. Jadi wajah mereka itu begitu pucat menghitam karena kejelekannya. Malahum minallahi min asim, tidak ada yang bisa mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-laili mudlima, seolah-olah wajah mereka itu ditimpa potongan malam atas mereka yang sangat gelap. Ulaika ashabun nar, merekalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, yang kekal di dalamnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ini, yursalu alaikuma syuwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. pada manusia yang di padang mahsyar tadi, yang termasuk calon penduduk neraka, akan dikirimkan atas kalian berdua wahai jin dan manusia, syuwadun minar, yaitu kobaran api neraka, wa nuhasun. Nuhas bisa diartikan asap, juga bisa diartikan semacam cairan tembaga yang dituangkan. Fala tantasiran, sehingga kalian berdua tidak akan tertolong. Kata Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, asywad huwa lahbun nar, yaitu kobaran api. Orang-orang yang berbuat jelek di dunia, yang amalannya adalah amalan-amalan yang jelek, maka ketika mereka itu berada di padang mahsyar, maka akan dikirim kobaran-kobaran api untuk memberangus mereka sebelum di neraka. Diberangus dalam keadaan mereka berdiri padang mahsyar, dikirimkan api, dan wajah mereka itu menghitam seperti tertimpa potongan malam atau seperti tertimpa aspal yang hitam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Sa'id bin Jubair bin Abbas asywad ad-dukhan. Syuwad ada yang menafsirkan adalah dukhan, yaitu asap. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan huwal lahbul akhdar al-munqati'. Adapun Mujahid menafsirkan syuwadun min narin, yaitu jilatan api yang berwarna hijau, yang terputus-putus. Jadi api hijau, api kan warnanya macam-macam. Ya, ada yang merah, ada yang transparan, ada yang biru, ada yang hijau, bahkan yang paling panas adalah hitam. Nah, api tersebut akan dikirim secara bertahap. Ya, dikirim, kemudian terputus lagi, dikirim lagi, ya. Itu azab bagi orang-orang yang berbuat buruk di dunia ketika masih di padang mahsyarnya sebelum di neraka. Qala Abu Saleh Asywad wal lahbul ladzi fawqa an-nar wa duna ad-dukhan. Kata Abu Saleh, syuwad itu adalah jilatan api yang masih di bawah panasnya api neraka, tetapi di atasnya asap api neraka, atau antara api kemudian asapnya ini tengah-tengahnya, antara api dan asap, ya, itu adalah syuwad. Syuwadu minnar, kata Abdu'l-Haq, sayilun minnar, yaitu bagian api yang menjilat-jilat, yang menari-nari. Ya, api bagian atasnya, ya, kemudian jadi asap. Wa qawluhu ta'ala wa nuhas, adapun nuhas, kata Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, dukhanun nar. Nuhas adalah asap dari neraka. Dan diriwayatkan yang semisalnya dari Abi Saleh, Sa'id bin Jubair dan Abi Sinan. Qala Ibnu Jarir, Ibnu Jarir mengatakan, "Wal Arab tusammi dukhan nuhasan." Orang Arab biasa menamakan dukhan itu nuhas. Bisa nuhas, bisa nihas bacanya. Bi dhammin nun wa kasriha. Orang Arab menamakan asap itu nuhas atau nihas. Kalau kita lihat kamus, nuhas atau nihas itu artinya adalah kuningan atau tembaga yang cair. Tapi dalam bahasa Arab kuno, itu nuhas juga bisa diartikan sebagai asap hitam. Ya, asap hitam. Seperti perkataan Nabighah, Nabighah Dibyani, ya, penyair zaman jahiliyah, yudhi'u kadhu'is sirajis saliti lam yaj'alillahu fihi nuhasa. Terang seperti api yang cemerlang, Allah tidak jadikan baginya asap. Ya, ini ketika mensifati apa namanya api yang berkobar tanpa asap. Ai dukhan, ya, tanpa asap. Jadi orang Arab kuno dulu pada zaman, jadi istilah dalam sastra Arab itu kalau zaman sebelum Rasulullah itu masa sastra jahiliyah, ya. Ya, tokohnya salah satunya ini. Ya, Nabi Khadibyani, kemudian Umar al-Qais dan seterusnya. Dan diriwayatkan pula oleh Tabrani min tariqi Juwaybir anidh-Dhahhak anna Nafi' ibn al-Azraq min Arzaq sa'ala Ibn Abbas an Syuwar. Nafi' ibn al-Arzaq pernah bertanya kepada Ibn Abbas mengenai Syuwar, faqala huwa al-lahab alladhi la dukhana ma'ah, yaitu jilatan api yang enggak ada asap. Ya, kemudian membawakan syahid dari syair yang dibawakan oleh Umayyah bin Abi Salat ketika membalas ucapannya Hisan bin Thabit. Ya. Alaman muballighun Hassan anni muhalhalatun tadubbu ilaika iqabu. Alaysa abuka fina kana qainan ila liqainati faslan fil hifazi. Yamaniyan yadillu yashibbu kira yanfukhu da'iban lahbash shuwadhi. Ya. Jadi penyair-penyair Arab zaman dulu, kalau Hisan bin Thabit sudah masuk Islam, ya, tapi termasuk tokoh dulu pada masa jahiliyahnya juga, tokoh syair. Jadi ciri khas syair orang Arab dulu itu biasanya membanggakan nasab. Membanggakan nasab, bercerita tentang peperangan, ya. Jadi akhrad tema-tema syairnya itu kadang lebih kepada seperti itu. Apalagi di masa-masa perang pada zaman itu melawan Persia, ya. Itu nanti akan kelihatan. Nah, di sini berbicara tentang ya negeri Yaman di antaranya. Ketahuilah yang menyampaikan kepada Hasan dariku, sampaikanlah kepada Hasan bin Thabit, ya, bahwasanya kami itu sekelompok orang dari suku Ikal, dan bapakmu itu bukan dari golongan kami, ya, golongan kami itu Qainan. Qainan ini adalah berarti cucunya Nabi Adam yang nanti jatuhnya ke Nabi Idris, ke Nabi Ibrahim. Di sini dia itu Umayyah bin Abi Shalih itu lagi membahkan kami itu keturunan Qainan. Ya. Ilal Qainati faslan fil hifazi. Demi keturunan Qainan, ya, yang terjaga nasabnya. Yamanian, kami itu orang-orang Yaman. Yadullu yashibbu kira. Kami senantiasa sampai tua sekarang, ya, itu masih berciri khas Yaman, ya, berciri khas Yaman itu yanfuku da'iban lahbashuwadhi, yaitu sebagian orang Yaman ketika yang di gunung-gunung mereka menyalakan api itu, ya, dengan mulut mereka yang kemudian tidak menimbulkan apa asap, begitu. Ini menggambarkan bahwasanya kami itu nasabnya itu murni dari Qainan. Qainan itu adalah cucunya Nabi Adam, berarti bapak kakeknya Nabi Idris. Khanuh. Idris itu Khanuh. Ya, yang jalur nasab inilah yang sampai nanti ke Ibrahim, ya, Quraisy dan seterusnya. Artinya mereka sedang memamerkan dan menunjukkan kami ini nih, Arab sejati, keturunan Qainan. Ya. Bangsa kami aslinya dari Yaman yang masih bertahan dengan tradisi kami dalam menyalakan api itu, ya, bisa menyalakan tanpa asap. Ya, istilahnya zaman dulu api itu begitu berharga, ya. Nah, syairnya di sini syahidnya adalah syuwal, kalimat syuwad da'iban lahba syuwali, yaitu dukhana lillah lahu, yaitu api yang tidak ada asapnya. Ya, ini adalah ucapan orang-orang Arab terdahulu. Juga dalam syair yang lain, yudhi ukadu isirajis saliti lam yaj'alillah fihi nuhasa. Ya, perkataan Nabi Hadribiani, ya, lentera itu menerangi, api tersebut menerangi seperti layaknya lentera yang menyala, Allah tidak jadikan padanya asap. Jadi lampu dulu, kalau ada asapnya berarti lampunya jelek. Tapi kalau lampunya terang tanpa asap berarti nyalanya bagus. Mungkin kalau kita dulu pernah hidup di masa enggak ada listrik, kalau kita nyalakan ceplik, gembrong dan seterusnya, atau yang kemudian ada apinya dipasang kaca, tahu ya kaca. Itu kalau kacanya nanti hitam, itu berarti jelek apinya. Tapi kalau kacanya bersih, berarti bagus apinya. Nah, orang Arab di sini menerangkan, kami itu pandai untuk membuat lampu seperti itu, bersih. Jadi berkualitas ya baratnya. Tanpa nuhas. Wa qala Mujahid mengatakan an-nuhas as-sufur yudabu yasubu ala ru'usihim. Penafsiran yang kedua, nuhas adalah cairan timah yang panas yang akan dituangkan kepada orang-orang penduduk neraka. Jadi kena api, orang-orang jelek, orang-orang jahat yang mereka di padang mahsyar belum masuk neraka, mereka dibakar dengan api dalam keadaan berdiri, kemudian dituangkan cairan kuningan atau tembaga atau yang semacamnya. Qala Dhahhak wa Nuhas sayyidun min nuhas wal ma'na ala kulli qaulin. Dan kata Adh-Dhahhak, nuhas itu adalah kuningan atau tembaga yang mencair, yang dituangkan kepada orang-orang jahat kata saat nanti padang mahsyar. Dan makna atas setiap pendapat di sini adalah lau dhahabtum haribin yaumal qiyamati laratakumul malaikatu wazzabaniyatu biirsalillah minan nar. Jadi inti daripada ayat ini, ayat ke-33 dalam surat Ar-Rahman, kalaulah kalian pergi pada saat itu di hari mahsyar, pada hari kiamat, kalian pergi kemanapun, melarikan diri kemanapun, niscaya malaikat dan malaikat Zabaniyah akan mengirimkan jilatan api neraka jahannam, wan nuhas al mudat alaikum litarja'u, dan akan menuangkan tembaga-tembaga cair untuk supaya kalian kembali ke tempat kalian yang semula. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fala tantasiran, sehingga jin dan manusia tidak ada yang bisa menolong saat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka kenikmatan Rabbu yang mana yang kalian dustakan. Nah, subhanallah ya, ayat ini menunjukkan bagaimana kondisi di padang mahsyar. Ya, bagi orang-orang yang kasabu sayyi'at, berbuat jelek saat di dunia, maka balasannya kejelekan itu akan tercermin. Mau melarikan diri, dikirim api neraka, dikirim cairan tembaga supaya tidak bisa lari dari padang mahsyar tadi. Maka tidak ada cara satu-satunya untuk selamat pada hari itu kecuali kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat, dan perbaikilah amal-amal soleh kita di dunia ini mumpung kita masih hidup, ma'asyiral muslimin. Mumpung kita masih hidup, perbaiki amal soleh kita, perbaiki hati kita supaya ikhlas, dan perbaiki akhlak-akhlak kita, perbaiki lisan kita, dan perbaiki perasaan, pikiran kita. Jangan sampai berburuk sangka kepada saudara-saudara kita. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ke ayat yang ke-37 dari surah Ar-Rahman. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.